بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu dari kitab Al-Munakhalatun Nuniyah tentang golongan orang-orang yang berhak untuk mendapatkan sedekah atau zakat. 8 golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah selesai membacanya. Sebelum kita lanjut ke bab yang berikutnya, kita membaca syair yang disebutkan oleh beliau. Waddainu laysa bihi zakatun uthbitat in kana madmunan wa ghayra dhamani. Dan utang itu tidak ada zakat padanya yang ditetapkan. Apakah dijamin akan dikembalikan atau tidak dijamin? Karena statusnya bukan milik dan bukan harta milik dia, selama dipinjamkan ke yang lainnya. Harumat ala dhi quwwatin wa ghaniha ma'ali hashimin wal mawalithani. Diharamkan sedekah itu bagi orang yang punya kekuatan untuk mencari nafkah dan orang yang kaya, kaya raya. Demikian pula bagi keturunan Hashim. Ya, ini keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal mawalithani, dan demikian pula budak-budak yang dibebaskan oleh Hashimiyun. Oleh keturunan Hashim, budak yang mereka bebaskan juga termasuk dari mereka. Surifat kama qala al-ilahu bi ayatin fi surati bara fi suratin li bara'atil furqan. Maka diarahkan sedekah dan zakat tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, dalam surah Al-Bara'ah. Ya, sikap berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Kemudian kita masuk ke bab yang berikutnya. Berkata al-muallif hafizahullahu taala, babu zakatil fitr. Bab zakatul fitr. Tentang zakat al-fitr. Dinamakan zakat ini dengan zakatul fitr karena hubungannya dengan Ramadan. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka untuk berpuasa di bulan Ramadan, maka tatkala mereka akan meninggalkan bulan Ramadan tersebut, maka Allah mewajibkan atas mereka untuk membayar zakat. Yang juga merupakan salah satu tanda keluarnya mereka dari bulan Ramadan dan memasuki bulan Syawal. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka zakat tersebut yang disebut dengan zakatul fitr, bukan zakatul fitrah, tapi zakatul fitr dari al-fitr. Ya, lawan daripada siam. Oleh karena itu, awal yang menunjukkan penentuan atas wajibnya orang-orang berhak untuk membayar zakat tersebut adalah dengan terbenamnya matahari di hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Dan ini kita telah bahas secara panjang lebar di pertemuan yang lalu. Kalau tidak salah ketika membahas Bulughul Maram. Asy-syarhu, penjelasan. Al-aslu fi zakatil fitr, asal, yang dimaksud asal di sini adalah dalil. Dalil tentang zakatul fitr, ma thabata fi sahihain, adalah apa yang thabit di dalam sahih Bukhari dan Muslim. An ibni Umar, dari Abdullah ibn Umar. Qala, beliau berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mewajibkan. Farada merupakan salah satu lafaz yang menunjukkan wajib. Kata-kata farada atau farida, kutiba, kataballah, dan seterusnya, ini merupakan lafaz-lafaz yang menunjukkan wajibnya. Oleh karena itu, jumhur dari kalangan para ulama, mereka berpendapat bahwa zakatul fitr hukumnya adalah wajib. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr min Ramadan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitr itu dari bulan Ramadan. Sa'an min tamrin, satu sa', sa' itu 4 mud, dan 1 mud itu 2 telapak tangan manusia yang dewasa, yang tidak terlalu besar dan tidak pula terlalu kecil. Ya, kalau ditimbang, ya diperkirakan sekitar 2,5 kilogram dari jenis bur. Naam. Ya. Atau sekitar 2 kilo 40 gram, ha? Dari jenis bur. Ya. Bur itu salah satu jenis gandum. Ya, kalau mungkin beras, mungkin agak lebih ringan, jadi ditambah. Rasulullah kita itlakkan 2,5 kilogram. Kira-kira demikian ukurannya. Satu sa' dari tamar, kurma. Au sa'an min syairin, ataukah satu sa' dari syair, salah satu jenis gandum. Syair. Ada jenis syair, ada jenis bur. Alal abdi, baik kepada hamba, budak, dan penyebutan tamar dan gandum di sini tidak menunjukkan pembatasan tentunya. Yang terkenal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan zakat itu ada 5 jenis. Apa saja itu, ikhwan? Syair, bur, tamar, apa lagi? Zabib, ismis, dan akhirto, susu yang dipadatkan. Ya, semacam keju. 5 jenis ini yang masyhur di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara umum yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah min ghalibi qutil balad, yang mayoritas yang menjadi makanan pokok satu masyarakat, maka itulah yang harus dikeluarkan di negara mereka masing-masing. Dan ini berbeda masing-masing negara sesuai dengan apa yang mereka jadikan sebagai makanan pokok mereka. Alal abdi wal hur, wajib atas budak dan orang merdeka. Yang dimaksud di sini kewajiban atas budak bukan budak yang meluarkan, karena budak tidak punya harta. Bahkan budak itu termasuk hartanya tuannya. Tapi yang mengeluarkan adalah tuannya. Wadzakari wal unsa. Dan wajib pula atas laki-laki dan wanita. Wasagiri wal kabir. Baik anak kecil maupun orang dewasa. Minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Wa jamahiru ulama'il islam ala annaha fardun muta'ayyin. Dan mayoritas ulama islam menyatakan bahwa zakatul fitr hukumnya adalah fardun muta'ayyin. Fardu ain. Ya, wajib atas setiap individu. Wa jumhuru ahli al-ilm ala annaha wajibatun alal kabiri was-saghir. Dan mayoritas dari kalangan para ulama, mereka menyatakan wajib atas orang dewasa dan wajib atas anak-anak. Al-kabiru an-nafsihi. Adapun kalau dia dewasa, maka dia sendiri yang mengeluarkan zakatnya. Dia sendiri. Was-saghir, sedangkan anak kecil, yukhriju anhu waliyuhu. Maka yang mengeluarkan adalah walinya. Bisyartil Islam, dengan syarat dia adalah seorang muslim. Nah. Dan asalnya bagi anak kecil, kalau dia punya harta, maka dari harta dia. Demikian pula istri, kalau dia mempunyai harta sendiri, asalnya dia sendiri yang mengeluarkan untuk dirinya. Nah, itu asal. Kecuali kalau memang tidak ada, maka bagi suaminya, ataukah bagi orang tuanya, ya, yang memberikan nafkah kepadanya, yang mengeluarkan untuk mereka. Wa kadzalikal abdu yukhriju anhu sayyidu, demikian pula tuan, seorang hamba, budak, yang mengeluarkan adalah tuannya. Li hadithi Abi Hurairah, berdasarkan hadis Abu Hurairah, laisa fil abdi sadaqatun illa sadaqatul fitr. Tidak ada kewajiban, tidak ada sedekah dalam hal kepemilikan budak, kecuali sedekah fitr, zakatul fitr, ya, dikeluarkan. Nah, atas nama budak tersebut, akhrajah muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wa kullu hadhil ahkamil mutaqaddimah. Dan setiap hukum-hukum yang terdahulu, yang telah kita sebutkan ini, diakulu biha ammatu ahlil ilm, telah berpendapat dengannya keumuman mayoritas dari kalangan para ulama, illa khilafan yasira, kecuali terjadi perselisihan yang ringan di kalangan para ulama. Naam. Ya. Adapun janin, maka tidak ada dalil yang menunjukkan wajibnya. Jadi tidak ada kewajiban untuk dikeluarkan zakat seseorang kecuali apabila dia telah keluar dari kandungan ibunya sebelum terbenamnya matahari yang menunjukkan masuknya satu Syawal. Wa amma anna asnafaha sa'u tamrin aw sa'u sya'irin aw sa'u aqitin aw sa'u zabibin. Adapun jenis-jenisnya, ya, yaitu satu sok tamar kurma, atau satu sok gandum, atau satu sok susu padat, ataukah satu sok kismis, fahadihil arba'atu ala jawazi ikhrajiha ahlul ilmi kafatan. Maka keempat jenis ini, seluruh para ulama menyatakan boleh untuk dikeluarkan, karena itulah yang dikeluarkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa amma annal qamha Adapun ya al-qumh ya atau disebut juga hentah, ini jenis gandum tapi gandum jenis yang baik, lebih bagus daripada bur dan syair gitu. Ya, kalau di zaman Muawiyah ada pula yang disebut dengan samra. Nah, jenis gandum yang bernama kumh ini atau kahintah, ikhrajuhu atau ikhrajahu nisfu sa', dikeluarkan itu cukup setengah sa', kata dia. Cukup setengah sa'. Ya. Berarti berapa mut ya, kawan? Cukup 2 mut, kata beliau. Jadi yang lain dikeluarkan 1 sa', kecuali al-qumh. Itu boleh dikeluarkan setengah sa' saja. Fahadhar rajih, maka ini madhab yang rajih. Wa huwa madhhabu Abi Hanifah, dan ini adalah madhabnya Abu Hanifah. Dan madhab ini pun dikuatkan dengan pendapatnya Muawiyah, Nabi Sufyan. Yang ketika munculnya satu bibit gandum yang unggul, samra, maka beliau berpendapat dikeluarkan cukup setengah sa'. Karena itu lebih baik jenisnya. Namun ini dibantah oleh Abu Sa'id al-Khudri. Dan beliau mengatakan, amma ana fala azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun saya tetap mengeluarkan sebagaimana yang saya keluarkan di zaman Rasulullah. Satu sa', walaupun itu jenisnya dari manapun. Samra'kah dia. Tetap dikeluarkan 1 sa'. Dan pendapat ini pula yang mengatakan bahwa al-hintah itu 2 mud, setengah sa', dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Lima sahha fi sunani Abi Dawud, berdasarkan yang sahih dalam sunan Abu Dawud, an Abdullah ibn Tha'labah ibn Su'air, dari Abdullah bin Tha'labah bin Su'air, an Abi, dari ayahnya, qala, beliau berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiban, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan kami berkhutbah, fa amara bi shadaqatil fitr, maka beliau pun memerintahkan untuk membayar sedekah fitr, itu zakatul fitr. Al hadis wa fihi, dan di dalam hadis itu disebutkan, au sa'u burrin au kumhun bainatnain. Ya. Ataukah 1 sa' bur, ataukah kumh. Di antara keduanya. Maksudnya adalah cukup 2 mud. Cukup 2 mud. Sehingga hadis ini difahami oleh beliau bahwa Rasulullah SAW mengatakan kumhun bainatnain, bahwa kumh itu antara keduanya, yakni dibagi 2 dari 1 sa' tersebut. 4 mud dikurangi 2 menjadi 2 mud saja yang dikeluarkan. Sehingga hadis ini menjadi dalil bahwa kumh itu cukup dikeluarkan 1/2 sa'. Kata beliau, hadis ini sahih walaysa muttariban, dan hadis ini tidak goncang. Wala yadurru al-ikhtilaf fi ismi sahabir rawi, dan tidaklah memudaratkan adanya perselisihan tentang nama sahabatnya yang meriwayatkan hadis itu. Fatarjihu mumkin, dan mentarjih itu lebih memungkinkan. Wa hadzal haqqu bi idznillahi ta'ala. Ini adalah pendapat yang benar. Ya. Akan tetapi hadis ini dilemahkan oleh banyak dari kalangan para ulama, bahkan Abu Daud sendiri mengisyaratkan pada lemahnya riwayat ini. Dan para ulama menyebutkan, seperti Ibnu Khuzaimah, beliau mengatakan bahwa di dalam hadis tidak satupun yang sahih yang menyebutkan tentang hintah. Tidak ada satupun hadis yang sahih. Ya. Adapun hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang menyebutkan tentang hintah jenis gandum, maka itu tidak sahih riwayatnya. Demikian pula tentang penyebutan al-kumh. Telah disebutkan oleh Ibnul Munzir bahwa tidak ada satupun khabar dan hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa dijadikan sebagai pegangan tentang penyebutan al-kumh di dalam hadis. Ya. Maka para ulama melemahkan riwayat tersebut. Ya, dan tentunya penting pula bagi kita untuk mencari ya titik tentang kelemahan hadis ini. Jadi yang rajih wallahu taala a'lam, seluruh jenis-jenis makanan pokok tersebut dikeluarkan sebesar sha', tidak ada perbedaan. Walaupun lebih mahal. Ya. Walaupun jauh antara harga zabib kismis satu sha' dengan harga kurma satu sha'. Ini kalau dibandingkan dengan harga sekarang jauh sekali. Naam, tapi tetap yang dikeluarkan itu adalah sha'nya. Oleh karena itu tidak diperbolehkan seorang mengeluarkan nilainya. Mengeluarkan uang, tidak. Harus dengan barangnya yang dikeluarkan. Naam. Wa amma ikhraju sha'in min at-ta'am, adapun tentang mengeluarkan satu sha' dari makanan, a'ni maksudnya adalah ghaliba qutil balad ala hadha tafsir, yaitu mayoritas yang menjadi makanan pokok berdasarkan penafsiran ini, wa fahman minal hadis, dan memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri ketika beliau menyebutkan jenis-jenis yang dikeluarkan zakat. Lalu beliau mengatakan, wa kana ta'amuna yawma idzin, adalah makanan pokok kami pada waktu itu adalah gandum, kurma, zabib, dan seterusnya. Ya, falta'lam anna al-imam Syafi'i wal imam Malik wa riwayatan an Ahmad rahimallahu al-jami'. Hendaklah kamu ketahui bahwa Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam salah satu riwayat dari Imam Ahmad, semoga Allah merahmati mereka semuanya, qalu bi jawazi ikhraji sha'i ta'amin, mereka berpendapat bolehnya mengeluarkan satu sha' dari makanan, min ghalibi quti ahli al-balad, dari kebanyakan yang menjadi mayoritas makanan pokoknya suatu negara. Wa hadha huwa adh-dhahir liman ta'ammala riwayatil hadis, dan inilah yang zahir bagi siapa yang memperhatikan riwayat hadis tersebut. Haitsu inna fiha, di mana di dalam hadis itu ya disebutkan, qala Abu Sa'id, berkata Abu Sa'id, kunna nukhriju fi ahdi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, adalah kami mengeluarkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaumal fitr, pada hari Idul Fitr, sha'an min ta'am, satu sha' dari makanan. Wa kana ta'amuna yawma idzin, dan adalah makanan kami pada waktu itu, kemudian disebutkan makanan-makanan yang ada di zaman Rasulullah. Al-hadith wa huwa thabitun fi sahih, dan hadis ini terdapat di dalam as-sahih, yakni sahih Al-Bukhari. Wallahu alam. Naam. Jadi ikhwani fi din azakumullah, yang rajih adalah satu sha' dari jenis apapun itu, dari mayoritas makanan pokok yang ada pada suatu negara. Kalau menjadi mayoritas makanan pokok pada suatu negara itu daging, maka daging pula yang dikeluarkan. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Asy-Syarhul Mumti'. Wallahu taala a'lam. Ila huna ya ikhwan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.